bayar adalah hak untuk memilih barang yang sudah kita beli atau kita jual. Hak untuk memilih antara jadi atau dibatalkan, itu maksudnya. Dan itu khiyar. Dan ini merupakan sebuah, bukan intervensi, tapi adalah sebuah pengaturan yang dibuat oleh agama berkaitan dengan hawa nafsu. Karena disebutkan sumyal insanu likasrati nisyanihi wa sumyal qalbu likasrati taqallubihi. Jadi manusia itu dikatakan insan karena saking banyak lupanya. Begitu pula hati itu dikatakan qalb karena saking banyak berubah-rubahnya. Selama perubahan itu terjadi sebelum keluar dari tokonya, maka dia berhak untuk menerima kembali uangnya, mengembalikan barangnya, atau si penjual mengambil kembali barang yang telah dijualnya dan mengembalikan uangnya. Nah, selama masih dalam majelis. Tapi kalau sudah keluar dari majelis, nah itu sudah kasem. Artinya penyesalan itu memang harus ada dalam kehidupan dunia ini. Cuma penyesalan kalau terkait dengan dunia itu penyesalan yang kecil. Tapi kalau penyesalan terkait dengan akhirat, itulah penyesalan yang sesungguhnya. Tapi penyesalan itu sendiri selama di dunia itu adalah penyesalan yang masih dianggap baik. Tapi kalau ada penyesalan terkait dengan akhirat, maka itu adalah penyesalan yang sangat buruk. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, syarrun nadamah nadamat yaumal qiyamah. Sejelek-jeleknya penyesalan adalah penyesalan yang terjadi pada hari kiamat. Kenapa demikian? Karena penyesalan di dunia itu masih bisa kita obati, masih kita bisa perbaiki, masih kita bisa tutupi kesalahan itu. Tapi kalau sudah di akhirat, mau ditutupi dengan apa? Itu maksudnya penyesalan di akhirat itu tidak dapat ditutupi lagi, tidak dapat ditanggulangi, dan tidak dapat terulang lagi apa yang sudah terjadi di dunia dulu. Nah, oleh karena itu, ketika terjadi penyesalan di dalam toko, maka masih bisa kita itu perbaiki langkah salah kita. Tapi kalau sudah keluar, berarti enggak. Karena apa? Kita harus jaga juga privasi daripada atau hak daripada seorang penjual. Masa dia sudah senang, sudah taruh uangnya, kemudian keluar balik lagi. Oleh karenanya, jadi semuanya itu adalah sebuah perhatian dan pengaturan serta pertanggungjawaban yang diajarkan oleh agama kepada kepada kaum muslimin. Jadi filsafatnya seperti itu, arti filsafat daripada khiyar. Nah, sebetulnya khiyar ini berguna sekali untuk perempuan kalau perempuan mau gunakan. Karena yang paling banyak menyesal setelah membeli itu perempuan, bukan laki-laki. Gitu. Jadi berapa banyak perempuan ketika sudah sampai ke rumah, ya kenapa beli seperti ini? Itu banyak terjadi pada perempuan, bukan pada laki-laki. Nah, kenapa? Kalau sudah sampai ke rumah kok sudah kadur, sudah apa, terlanjur kasep. Nah, karena kalau sampai terlanjur rumah kemudian tetap diberlakukan hak itu, maka itu akan mengurangi hak si penjual. Kesian dong, pasti banyak ada terjadi pengembalian barang. Nah, berbeda dengan pengaturan yang dibuat oleh manusia seperti di dalam nota itu, barang yang sudah jual tidak dapat dikembalikan. Nah, selama di dalam toko masih bisa dikembalikan, selama ada aibnya masih bisa dikembalikan, selama ada perjanjian sebelumnya masih bisa dikembalikan. Nah, itu kebijakan dan kebijaksanaan daripada agama Islam yang mengatur transaksi yang terjadi. Halo. Itu khiyar ya. Kesimpulannya seperti itu. Wal aslu fil khiyar al-luzum. Al aslu fil bai' al-luzum. Jadi asal muasal di dalam jual beli itu adalah lazim. Penjual lazim menjual barangnya, enggak boleh lagi menarik ucapannya. Si pembeli lazim memberikan harganya, tidak boleh lagi menarik kembali uang yang telah diberikan kepada si penjual. Illa anna syar'a asbata fil khiyar rifqan bil muta'addain. Cuma hanya saja seorang agama itu memberikan suatu ketetapan khiyar untuk supaya memberikan keringanan dan jalan keluar, solusi bagi dua orang yang melakukan jual beli itu. Karena begini, karena kita sudah beli, kita beli kan karena senang, sudah kita beli. Waktu kita beli nggak cepat-cepat keluar, kita masih lihat-lihat dulu. Nggak tahunya ada barang yang lebih kecil. Kalau semua kita itu beli lagi, kita akan beli mubazir. Ini seperti juga fungsinya, cuma ini lebih fungsinya. Nah, kalau semua ini nggak diperbolehkan, maka menjadi sesuatu hal yang memberatkan. Kalau sesuatu itu dibolehkan, maka itu adalah sesuatu yang meringankan. Dan tanpa kita peduli. Terus kalau kita kembalikan, dia ngambil yang lebih bagus, terus yang lebih murah gimana? Apa ada yang mau beli? Ada mungkin. Kenapa? Karena mungkin ada orang yang membeli dengan yang lebih murah daripada yang lebih mahal. Yang lebih murah itu dia masih bisa terjangkau. Yang lebih mahal memang lebih sempurna, tapi dia tidak dapat menjangkau harganya. Jadi semuanya itu, semua diatur oleh agama itu benar, baik, dan serta penuh dengan kebijaksanaan. Yang enggak ada yang merugikan salah satu pihak, itu enggak ada. Asalkan masih di dalam koridor toko itu. Tapi kalau sudah keluar dari toko itu berarti jelas itu menzalimi si penjual kalau terjadi. Nah, oleh karena itu di sini kalau disebutkan makna khiyar. Apa artinya khiyar? Khiyar itu adalah talabul khairil amrain. Talabul khair, meminta memilih, itu namanya khiyar secara bahasa. Ihtaru ihtaru ikhtiyaron wa khiyaron, gitu. Pilihan. Sedangkan menurut arti syar'i adalah talabu khairil amrain, tuntutan untuk memilih atau hak untuk memilih antara dua perkara. Apa itu perkara? Min imdoil aqdi, dari terlaksananya akad tersebut, au fasihi, dan membatalkannya. Nah, itu hak. Hak untuk siapa? Hak untuk keduanya, untuk kedua belah pihak. Bagi penjual, selama si pembeli masih belum keluar dari tokonya, boleh dia mengambil lagi barangnya dan mengembalikan uangnya. Bagi si pembeli, selama dia masih belum keluar dari koridor tokonya, boleh dia itu mengembalikan barangnya dan mengambil lagi uangnya. Jadi hak itu bukan hanya untuk satu belah pihak, tapi untuk dua belah pihak sekaligus. Nah, dan khiyar itu ada tiga macam. Ada khiyar majlis, ada khiyar syarat, dan ada khiyar aib. Al-khiyar, coba lihat di bawah, di takliknya itu, di nomor 2. Wabaduhum yaca'aluha naw'ain. Sebagian daripada ulama menjadikannya itu hanya dua macam. Yaitu apa? Khiyar tasyah dan khiyar naqisah. Faham? Yaitu apa yang pertama adalah khiyar tasyahid. Yaitu maita'atuhul muta'ahidain bihtiarihima wa syahwatihima min ghairi tawakufin ala fawati amrin fil mabi wa sababu al majlis aw syarat. Yaitu yang berlaku kepada dua orang transaksi atau yang dilaksanakan oleh dua orang transaksi dengan ikhtiarnya dan kemauannya tanpa digantungkan kepada hilangnya kesempatan suatu perkara di dalam jual beli itu. Faham? Sebabnya adalah majelis atau syarat. Nah, selama dia di majelis, dia masih punya hak. Kalau sudah keluar dari majelis, berarti dia sudah menentukan haknya sudah hilang darinya. Atau syarat. Kalau dia itu mau beli sesuatu, tapi dia takut sampai sesuatu yang dia beli itu disesalinya kemudian. Maka dia memberikan syarat kepada si penjual. Aku bawa dulu, aku tanya pada istriku, kok dia mau membelinya, aku jadi beli. Kalau enggak, aku kembalikan. Nah, jadi semua itu adalah hak yang telah diatur oleh agama untuk menjaga supaya kedua belah pihak itu tidak saling merugi dan tidak saling menyesal di dalam membeli. Al-awwal khiyar majlis. Yang pertama, macam pertama adalah khiyar majlis. Yasbutul lil'aqidaini al-khiyaru madama fi majlisil 'aqd. Jadi berlaku bagi dua belah pihak, si penjual maupun si pembeli, hak khiyar itu selama keduanya masih dalam majelis transaksi. Di mana terjadi majelis transaksi itu? Selama dia masih di situ, belum berpaling, belum keluar dari tempat majelis itu, maka berarti masih berlaku hukum hak untuk khiyar. Wa yasbutu dzalika fi jami'an wa'il bay'. Jadi khiyar ini, khiyar majelis ini, berlaku untuk jenis atau semua jenis macam jual beli. Baik jual beli macam baik ghairu ribawi atau ribawi. Sama. Boleh. Jadi berlaku pada semuanya. Wa la yajuzu syartu nafil khiyar fil 'aqdi. Bahkan tidak boleh Kalau seumpama jual beli itu dengan syarat yang dengan syarat ya, tidak boleh ya, ada yang punya hak iya di antara kita berdua. Kalau sudah terlaksana transaksi ini ya, enggak boleh begitu. Wala yathbutu fi ma laysa ma bai'an. Nah, tapi hak iya itu sendiri tidak akan berlaku terhadap transaksi yang bukan jual beli. Misalnya apa? Misalnya seperti sewa, kalibro membebaskan hutang, hibah menghibahkan barang. Nah, berarti ada khiyar setelah diberikan selama dia itu masih ada di majelis, berarti ada khiyar untuk mengambil kembali. Ya, jadi khiyar itu hanya berlaku dalam jual beli saja. Syarikat, kongsi, girot, investasi, kerjasama, rahan, menggadaikan, hiwalah, mengoper utang, mengalihkan utang, walijaroh, sewa menyewa. Nah, kenapa? Semuanya itu tidak dianggap sebagai jual beli, sehingga tidak sah. Syurutul mu'awadu allati yasbutu fiha khiyarul majlis. Syarat daripada timpal balik atau transaksi yang berlaku di dalam transaksi itu khiyar majlis. Apa itu? Yang pertama adalah antakuna waqi'atan ala ainin. Fala khiyara fil majlis, fala khiyara fil hijar. Jadi yang namanya khiyar itu antakuna mu'awadatan mahdhah. Jadi harus ada timpal baliknya. Kalau jabi nikah, falakhiyaru majlisa, majlisin fihi, maka lain hanya seperti nikah. Nikah kan ada semacam timpal baliknya kan. Tapi timpal baliknya itu bukan harga dengan harga, dengan barang. Jadi dari suami mahar, dari istri butuh. Butuh itu bukan barang. Butuh kan enggak bisa jual belikan. Nah, berarti kan enggak ada muawadhu mahdhatan, muawadhu ghairu mahdhah itu namanya. Dianggap dirinya itu seperti barang, gitu. Dianggap dirinya seperti barang, iya. Tapi bukan barang sesungguhnya, kan? Di sini harus barang sesungguhnya. Ada timpal baliknya, ada harga, ada barang, gitu. Ada barang, ada harga. Yang kedua, antakuna waqi'atan ala ainin, wala khiyara fil ijarah. Jadi hendaknya terjadi timpal balik itu atau transaksi itu di dalam ain, bukan di dalam jasa. Nah, tapi kalau jasa, ada khiyarnya? Tidak bisa. Menyewa jasanya mobil, menyewa jasa orang menjahit, menyewa jasanya orang mencangkul ladang dan sebagainya, itu enggak bisa ada khiyar. Enggak ada, enggak berlaku khiyar itu. Antakuna lazimatan fil jadibaini, fala khiyara fil kitabah. Nah, harus dari kedua belah pihak itu lazim. Enggak boleh jaiz ataupun jaiz min tarafin wa lazimu min tarafin akhar, seperti yang telah kita bahas pada bab yang telah lalu itu. Nah, jadi transaksi itu kan ada yang lazim min tarafain, ada yang lazim min tarafin wahid, jaizun min tarafin akhar, ada yang lazim min tarafain. Ini harus lazim min tarafain. Enggak boleh jaiz min tarafin atau lazim min tarafin atau wajaizun min tarafin akhar, enggak bisa gitu. Harus benar jadi bain lazim. Fala khiyara fil kitabah. Kenapa? Karena kitabah jaizun min tarafin, lazimun min tarafin akhar. Lazimun min as-sayyid, wajaizun minal abad. Nah, itu enggak bisa, enggak berlaku di sini. Walaupun di situ ada timpal balik dari hamba harga dari tuan memerdekakan, ada timpal baliknya, tapi di situ tidak berupa tidak apa, tidak lazim gitu. Bisa dibatalkan suatu waktu. Alaikuna fi tamallukun ghahriyun kasyuf'ati falah yara fiha. Jadi di situ tidak ada suatu kepemilikan yang diberlakukan bagi suatu pihak dengan ghori, dengan paksa. Tidak ada. Di situ beli, orang beli masa paksa. Orang jual paksa, terpaksa? Enggak. Membelinya juga tidak terpaksa. Beda kalau syufah. Syufah itu adalah kalau seumpama rumahnya si A sama si B kongsi beli rumah. Kemudian si B itu menjual bagiannya dari rumah itu sebelum dibagi kepada orang lain tanpa persetujuan daripada si B menjual tanpa persetujuan si A. Maka si A itu berhak untuk membeli dengan harga yang dia jual kepada orang lain, kepada orang yang baru itu. Dan orang yang baru itu gak boleh menolaknya, karena dia mengambil dengan hak syuf'ah. Berarti apa? Dia jualnya dengan apa? Terpaksa. Nah, tapi kalau jual beli itu gak ada terpaksa. Nah, sehingga apa? Syuf'ah itu tidak berlaku khiyar. Syuf'ah itu tidak berlaku khiyar. Nah, ini loh. Muamalah itu satu dengan kaitannya, dengan yang lain itu ada kaitannya, sehingga termasuk yang bikin pusing, bikin sudah kepala gitu mengajarnya itu. yang paling gak enak itu ngajar muamalah. Nah, karena satu gak dipakai, yang kedua ruwet gitu. Nah, jadi satu dan yang lainnya saling ada korelasi, ada hubungan. Gal alaikuna jariyatan majrur rukhasi kal hiwala wala rukhiyara fiha. Nah, di situ tidak berlaku si majrur rukhasi, jalan-jalan untuk apa? Untuk rukhsah. Nah, di situ kan rukhsah kalau kita punya utang kepada si A. Si A punya utang kepada si C, kita si B. Paham? Nah, maka si B ini boleh mengalihkan utangnya si A kepada si C. Itu boleh. Artinya apa? Rukhsah dari syariat itu boleh. Dibolehkan. Di sini enggak ada rukhsah, enggak ada. Sisi-sisi rukhsah enggak ada. Jual beli itu. Ya, pokoknya syarat yang lima itu maksudnya selain jual beli enggak boleh. Iya. Hanya dalam jual beli saja. Paham? Sebetulnya enggak perlu dibahas ini. Enggak perlu dijelaskan. Nah, yang penting bukan selain jual beli berarti enggak sah. Enggak ada khiyar. Khiyar itu cuma dalam jual beli saja. Itu maksudnya. Terus ingkitau khiyar majlis. Kapan terputus hak seseorang memiliki hak khiyar itu kapan? Selesai sudah gitu. Kan segala sesuatu itu kan ada selesainya. Ada ujungnya. Ya kan? Kepemilikan itu ada ujungnya enggak? Ada. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ali karamallahu wajhah, ketika beliau itu diminta oleh seseorang menuliskan transaksi yang telah dibuatnya dengan korelasinya itu, dengan mitranya. Maka ditulis sama dia, sama Imam Ali. Laqad ishtara mayyitun min mayyitin fi baladil mukallafina fi sikkatil ghafilina laha arba'at hudud al-haddul awwal ilal maut wal-haddul thani ilal gabar wal-haddul thalith ilal hisab wal-haddul rabi imma ilal jannah wa imma ilal nar. Nah, itu Imam Ali. Yang dia itu didatangi seseorang, maksudnya dia itu minta berkah gitu. Nah, jadi anak punya kemuliaan karena anak punya transaksi ini ditulis oleh Imam Ali langsung, Amirul Mukminin. Maksudnya begitu, tapi Imam Ali melihat wajahnya itu tampak mabuk dengan dunia. Nah, maka ditulis. Nulisnya pun mereka para ulama itu selalu terbersit di dalamnya itu sebuah nasihat. Maka ditulislah, telah membeli baitan, telah membeli seseorang mayitun min mayitin. Seseorang yang akan mati dari seorang yang akan mati juga. Sebuah rumah. Fi baladil mukallafina. Di negara orang-orang yang mukallaf. Semuanya mukallaf. Fi sikkatil ghafilina. Di dalam jalan orang-orang yang ghafil kepada Allah. Laha arba'a hudud. Di mana transaksi itu ada empat ujungnya. Ujung yang pertama, batas akhir yang pertama adalah dengan kematian. Batas akhir kedua dengan kuburan. Batas akhir yang ketiga dengan hisab nanti. Dan batas akhir yang keempat adalah dengan masuk surga atau neraka. Paham? Akhirnya apa? Setelah dia terima itu. Engkau, aku telah datang kepadamu wahai imam dengan dunia dan engkau memberikan aku dengan akhirat. Sehingga apa? Dia menjadi insaf katanya. Nah, jadi ini salah satu contoh lihat bagaimana cara membidik para ulama itu di dalam memberikan nasihat. Kenapa? Dia tahu ini semua sasaran semua kita. Kalian juga melihat murid-murid kalian di sana, itu adalah sasaran kalian. Sebuah kesempatan. Bagaimana caranya untuk merengkuh kemuliaan dan kebaikan di sisi Allah. Cuma yang namanya setan itu berusaha semaksimal mungkin untuk kalian itu tidak bermanfaat. Tidak berlaku seperti perlakuan siapa? Nabi kita Muhammad SAW pada umatnya. Dibikin tidak ada syafaqah, dibikin tidak ada kepedulian, dibikin malas lah, dibikin inilah, itulah, dan sebagainya itu. Nah, jadi orang itu kalau mau ngajar itu setelah melewati beberapa setan. Karena ngajar itu kan sodakoh. Bahkan paling afdolnya, sodakoh. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Afdolus sodakoh, rajulun ta'allamal ilma summa allamah. Paling afdolnya sodakoh itu adalah seseorang yang belajar ilmu, kemudian setelah dia mempelajarinya, dia mengamalkannya, lalu dia mengajarkan kepada orang lain. Nah, jadi kalau sedekah itu dikatakan Nabi Muhammad SAW tidak akan keluar dari seseorang kecuali sampai melewati 70 setan. Nah, maka orang yang mengajar itu juga tidak akan mengajar kecuali sampai melewati 70 setan juga. Paling sedikit itu. Gitu. Nah, jadi ya, makanya alhamdulillah. Jadi kalian kalau bisa ngajar itu alhamdulillah. Bahkan kalau sakit-sakit sedikit, hadir dengan niat istisfa. Itu mujarab. Gitu. Karena sebaik-baik umpan untuk kita memancing rahmatnya Allah itu adalah dakwah ilallah. Nah, dengan apa seseorang itu bisa selesai haknya itu, hakiyarnya itu? Katanya yang qatu bi ahdi amrain akan terselesaikan atau batas akhir daripada hakiyar majelis itu dengan salah satu daripada dua perkara. Yang pertama bitakhayur. Yang pertama adalah bitakhayur. Apa bitakhayur? Dia sudah memastikan. Misalnya apa? Pergi ke koperasi, dia beli-beli. Dia masih mandang-mandang, sudah bayar nih. Jadi hakiyar itu berlaku setelah dia itu bayar. Misalnya apa? Kalian mau beli kitab dari Ustaz. Berapa ini kitab Ustaz? Ini 10 ribu. Anak-anak beli, kasih kan duitnya. Nah, setelah dikasih duitnya, baru berlaku hiyar. Sebelum dikasih hiyarnya, sebelum dikasih uangnya, sebelum berlaku transaksi jual-belinya, masih belum berlaku hiyar itu. Mau berlaku hiyar terhadap apa orang belum terjadi. Mau dibatalkan, nggak jadi masalah. Ini sudah bayar. Si penjual sudah memberikan kitabnya, si pembeli sudah memberikan harganya, baru berlaku hiyar. Selama dia itu masih di toko, di koperasi itu, belum keluar, selama itu pula, oh anda nggak jadi beli ini, beli yang itu, oh itu harganya sekian, ya udah tambah aja. Boleh. Tapi kalau sudah keluar dari toko, nggak boleh lagi. Nah, tapi selama masih di dalam toko masih bisa, kecuali kalau dengan takhayur. Dia sendiri bilang, Ustaz, anda sudah terima barangnya. Dari mulai sekarang, anda sudah pastikan, nggak bakal anda kembalikan lagi. Anda sudah pilih, harus terlaksana transaksi. Ya udah, salah sendiri. Ayah selalu lihat, ya Ustaz, ada yang lainnya Ustaz, boleh nggak? Enggak, itu kan sudah bilang begitu tadi. Nah, anda masih bisa, anda sebagai penjual masih bisa. Anda belum mengatakan, anda sudah jadi, pasti. Anda pilih, pasti. Anda belum, itu sudah bilang. Anda nggak bisa kembalikan, kalau anda bisa menarik kembali. Nah, jadi siapa yang menggunakan haknya itu, dengan dia mengatakan, sudah anda pasti anda beli ini. Nggak bakal anda kembali lagi, nggak bakal menarik kembali. Anda sudah pilih untuk terjadinya transaksi ini. Udah, nggak bisa ditarik kembali. Berarti apa? Selesai sudah haknya. Aibian yahtaro ba'da agdil imtu ala agdi waluzumahu au yahtaro ahaduma dunal akhar. Fayang kutu hiyaru ladhi yahtaro wayabko hiyaru akhar. Kalau semua bukan dua-duanya yang milih, salah satu yang milih, yang milih sudah habis. Tidak berlaku lagi hak hiyar. Yang belum milih masih berlaku. Nah, gitu. Suratuhu. Gambarannya. An yakula. Kedua-duanya mengatakan ehtarna luzumal agdi. Kami sudah memilih untuk tetapnya, terlaksananya jual beli ini misalnya. Au nahwa dzalik atau yang semacam itu. Au yaqula ahaduhuma lil akhar atau salah satunya berkata kepada yang lainnya. Ihtartu luzumal aqdi, sudah aku pilih harus terjadi ini transaksi ini. Si pembeli yang mengatakan demikian misalnya. Si penjual belum, berarti si penjual masih berhak. Masih berlaku hak hiyar, tapi si pembeli enggak bisa karena dia sudah memilih. Bayangkatimu khiyarul qail, maka sudah habis sudah waktunya khiyar untuk yang mengatakan itu. Terus yang kedua, akan selesai batasan hak atau berlakunya hak khiyar itu bitafaruqi bil abdani urfan wa ikhtiyaran. Itu kalau semua sudah keduanya itu saling berpisah dari tempat majelis transaksi. Paham? Bil abdani, bukan bil arwa. Kalau bil arwa tidak. Misalnya apa? Misalnya ada satu orang yang beli kitab di tempatnya Ustadz misalnya. Ini toko kitab semuanya. Dia beli, sudah bayar uangnya. Anda terima sudah uangnya, dia terima kitabnya. Sebelum keluar dari toko, dia meninggal dunia. Bagaimana hukumnya? Diteruskan hak itu oleh ahli warisnya. Kenapa? Karena dia waktu meninggal tadi belum keluar dari majelis. Berarti dia masih punya hak hiyar. Diteruskan oleh ahli warisnya. Itu maksudnya. Ya, oleh karena di sini dikatakan bitafaruqi bil abdan, kalau sudah berpisah dengan badan, kalau dengan arwah tidak terputus masih berlaku. Tapi kalau dengan badan maka terputus sudah. Urfan. Apa artinya urfan di sini? Nah, li anna kulla ma laysa lahu haddun fil lugha wa bisyari yarji ila al-uruf. Jadi urfan itu bagaimana orang itu mengetahuinya. Faham? Artinya apa? Nanti akan disebutkan. Misalnya kalau seumpama terjadi transaksi itu di tengah jalan. Ya kan? Kalau sudah yang ini berpaling ke arah sini, yang ini ke arah sini, ah, sudah selesai sudah berarti. Putus sudah. Habis sudah hak mereka untuk berkhiyar. Kalau semua tokonya kecil, berarti ini toko kecil apa toko besar nih? Kalau semua tokonya seperti ini, kecil atau besar? Kecil mungkin ya. Ini termasuk kecil masih. Koperasi kecil. Sehingga kalau keluar, kalau masih di sini, masih berlaku. Kalau sudah keluar dari toko, ah, berarti selesai. Nah, tapi yang besar itu seperti market, itu besar itu. Nah, jadi kalau kecil ya kembali kepada uruf. huruf pengatakan benar gimana? Tapi kalau ini dibandingkan, ya kalau dibandingkan sama koperasi yang di situ kecil, ini besar. Tapi kalau dibandingkan yang di luar sana, ini biasa ya, seperti yang kecil, ya, seperti yang biasa. Jadi kembali kepada uruf itu ya. Wakhtiaron, dengan kemauannya, bukan dengan paksa dia keluar dari tempat majelisnya itu. Famadama fi majlisin wahidin aw qama wa tamashaya tawilan wa lam yatafarraqa dama khiyaruhuma. Selama masih di dalam majlis, belum keluar daripada majlis itu, selama itu pun masih berlaku kedua-duanya hak khiyar. Atau dia berjalan, jalan sama-sama, belum berpisah, masih berlaku. Walaupun sudah sejam dua jam lalu berlakunya terjadinya transaksi. Dama khiyaruhuma. Wa in arada amma yata'allaqu bil 'aqdi, walaupun sudah keduanya itu sudah berpaling, sudah mengomong yang lainnya, sudah walaupun masih bersama-sama, dua-duanya masih belum hilang hak khiyar itu. Fa kullu ma adahul uruf tafarrukan utubira tafarrukan. Jadi semua yang dianggap oleh uruf, uruf itu kebanyakan orang, artinya uruf itu kebanyakan orang. Termasuk berpisah, maka dianggap berpisah. Kalau tidak dianggap berpisah, tidak dianggap berpisah. Suaru tafarruq, contoh-contoh daripada tafarruq. Atafarruq fi dukan shaghir yakunu bil khuruj minhu. Kalau dukannya itu kecil, maka dianggap sudah habis hak untuk khiyar itu kalau dia sudah keluar dari toko itu. Wa tafarruq fi dukanin kabir yakunu bil intiqal min mawdin ila mawdin akhar. Kalau tokonya itu besar, kalau dia sudah keluar dari satu ruangan ke ruangan yang lainnya, seperti apa? Nah, seperti mall itu kan ada ini bagian celana, ini bagian baju, ini bagian apa, ini bagian perempuan, ini bagian laki-laki. Kalau sudah keluar dari koridor itu berarti sudah selesai. Wa tafarraq fi syari' aw sahab yan yuli ahduma dhahrahu lil akhar wa yamshi thalatha khawat atawan. Kalau seumpama dia itu berjalan dan terjadi transaksi di tengah jalan, maka kalau sudah berpisah keduanya dan melangkah tiga langkah, selesai sudah. Wa tafarraq bil arwah la yanqati bil khiyar. Nah, sedangkan tafarruq bil arwah tidak memutuskan hak khiyar. Misalnya apa? Kaan mata, yang penjualnya meninggal atau si pembeli meninggal sebelum dia keluar dari majlis. Faiz betul khiyar li warasatihi. Mughazari kalau junna wa uhniya alih faintekilu khiyar li walihi. Itu pula kalau seumpama si penjual gila atau si penjual pingsan. Itu pula sebaliknya. Maka tidak putus hak khiyar tapi berpindah kepada walinya. Wa tafarruq mukrahan la yanqati bil khiyar kadzalik. Sedangkan kalau berpisah, keluar daripada majlis, tapi dengan paksa. Seperti dengan paksa, supaya dia enggak punya hak khiyar, dipaksa, ayo keluar, keluar, keluar, kamu keluar. Misalnya, sampai keluar, udah keluar, udah kamu enggak punya hak lagi ya. Misalnya, itu masih bersambung itu hak khiyarnya itu. Masih berlaku. Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana? Bagaimana? Halaman berapa? Halaman berapa? 16. Yang tetap ininya. Kitabnya yang tetap. Di halaman berapa? 16. Di mana? Wa mithaluhu. Jadi kemarin kita berbicara tentang hikmah. Hikmah yang sangat penting dalam kehidupan kita. Apa itu? Kita contohkan seperti kalau kita mau tahajud. Nah, gitu. Mau tahajud, bangun. Wah, udah jam 4, tinggal 1 jam lagi nih. Saya mau tahajud. Katanya suaminya, "Dek, aku lagi pusing, pijit aku." Nah, itu. Saya mau gimana? Mengikuti yang ini, apa mengikuti tahajud. Nah, itu. Maka di sini katakan kalau semua terjadi suatu keadaan kepada kamu di dalam keadaan yang tidak biasa kamu jalani selama ini, maka jangan kamu anggap bahwasanya yang baru ini jelek, yang lama itu yang bagusnya, belum tentu. Tapi yang pasti yang baru ini adalah mungkin sebuah jalan Allah Ta'ala ingin lebih tahu kamu gimana sih kamu. Karena maksud kejadian, semua kejadian yang ada di dunia ini adalah kembali kepada firman Allah Ta'ala yang berbunyi, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ. Jadi pasti kami akan coba kalian dengan cobaan demi cobaan, ujian demi ujian, sampai kami benar-benar tahu mana yang benar-benar melawan hawa nafsunya, sehingga dia pasrah kepada syariatnya, atau siapa di antara mereka yang benar-benar sabar. Nah, gitu. Jadi semua kejadian di dunia ini yang berlaku itu kembali kepada ayat itu. Makanya misaluhu mayusabu bil insan minal balaya wasyadaid allati tunaghis alaihi lizati dunya. Maka perumpamannya, contohnya itu adalah seperti yang terjadi kepada manusia dari berbagai macam cobaan, ujian yang bikin keruh seseorang kepada keduniaannya. Orang kalau lagi ada musibah, makan enak gak? Enak kan? Kalau orang lagi ada problem, enak gak pikirannya? Bisa tidur gak? Nah itu, seperti itu. Wa tamna'uhu min taktsiri amal bir, sehingga apa? Gara-gara pekerjaan itu, akhirnya aku tidak menambah. Biasanya aku baca salawat 5,000. Fem, gara-gara ada masalah ini, akhirnya aku gak nambah. Fem, jadi akhirnya malas. Fa inna muradahu an yastamira baqa'uhu fi dunyahu. Karena sesungguhnya keinginannya itu adalah supaya tetap dia itu berada di dunia. Thayyibul 'aish, enak hidupnya. Na'imul bal, hatinya itu lapang, enggak ada masalah. Wa yakunu haluhu fi talabi sa'adatil akhirah, hal mutrifina al mutawarriina. Dan jadilah keadaannya di dalam mencari kebahagiaan di akhirat itu seperti keadaan orang yang berhati-hati. Fala tasfu nafsuhu illa bil amali dhahirah allati la kabira mu'natin 'alayha fiha wala mashaqqa wala taqtau 'alayhi lazzatuhu wala tafutuhu syahwatuhu. Sehingga apa? Tidak loman jiwanya kecuali dengan amal-amal yang zahir, yang besar pahalanya tapi sedikit mu'nah, biayanya itu, dan tidak ada kesulitan di dalamnya, serta tidak sampai memutuskan lazatnya dunia itu tidak putus darinya, dan tidak akan memutuskan apa yang diinginkannya daripada pelampiasan hawa nafsu gitu. Nah, gitu kan, setiap orang manusia kan seperti itu gitu. Wa muradullah ta'ala, sedangkan Allah ta'ala mempunyai keinginan lain. Itu kan tadi keinginan manusia. Kita kan semua pengen, seperti yang diucapkan tadi sama Syekh. Apa itu? Kita pengen derajat kita tinggi, ya kan? Makom kita dekat kepada Allah. Terus pahala kita melimpah, ridha Allah sangat lebar kita memilikinya. Tapi dunia kita juga tidak terganggu. Fem, tidur enak, makan enak, gitu. Semua terlaksana, tenang pikiran dan sebagainya, tapi kita dapat derajat yang tinggi. Fem. Nah, gitu loh. Keinginannya seperti itu kan? Gitu, manusia, setiap manusia itu keinginannya seperti itu. Ingin dapat sesuatu yang besar, tapi tanpa ada pengorbanan. Gitu loh, maksudnya. Gitu loh. Nah, wa muradullah ta'ala minhu, padahal Allah ta'ala mempunyai keinginan darinya, orang ini. An yuthirahu min akhlaqihi al-la'imah, supaya dia tahu ini loh akhlak kamu, dasar kamu itu. Fem, kamu pengennya enak-enak aja, tapi kamu yang aku minta enggak mau laksanakan. Nah, gitu loh. Nah, dengan begitu sadar. Jadi yang kita mau itu berarti enggak logis ya. Sama sekali enggak logis. Kok enak banget gitu. Misalnya Pak, ada satu orang datang. Pak, saya mau bertamu. Ya silakan, tapi syarat ya. Apa? Makanannya yang harus enak. Tidurnya harus empuk. Fem, awas jangan merapi, jangan ada anak-anak yang apa, anak-anak sampean yang gurau ya. Saya mau di sini tapi yang enak ya. Saya. Oh, kurang ajar nih. Kan gitu. Itu loh, sama. Allah Ta'ala itu ingin menampakkan yang sama itu supaya apa? Supaya kamu tahu, lihat tuh gimana kurang ajarnya kamu. Gak malu kamu kepada Allah Ta'ala? Fem, kamu mengharapkan sesuatu tapi kamu begitu pada Allah Ta'ala? Allah Ta'ala mengatakan, jangan ikuti itu hawa nafsu, lawan. Fem, sementara kamu mengharap kepada Allah Ta'ala, ya Allah, kasih aku yang tinggi. Dengan aku mau kasih tinggi. Fem, itu mau mengharapkan aku, kamu itu makamnya di sisiku. Kamu mendapatkan pahala yang banyak. Dengan apa kamu itu mengharapkan? Hah? Modalnya apa? Gitu lah. Fem, datang ke resepsi dalwa sana. Kamar yang paling bagus berapa? Kamar yang apa? Oh, di sini ada yang paling bagus itu adalah dalwa suite. Berapa harganya? Murah, hanya 2 juta. Ya kan? 2 juta. Nah, terus? Oh, saya pilih yang ini. Ya udah, isi formulirnya dulu. Saya enggak pakai mau isi formulir, enggak pakai formulir. Ya udah kalau gitu sudah saya ngisikan, kamu bayar aja uangnya. Saya enggak mau bayar pakai uang. Nah, terus bayarnya pakai apa? Saya cuma minta aja dan nunjuk aja. Nah, kira-kira gimana? Ah, satpam sini, ini ada orang gila, keluarkan aja. Itu loh maksudnya. Enggak mungkin lah, enggak mungkin itu terjadi. Jadi ingat, keseimbangan itu harus terjaga. Kalau kita itu naik kapal, kapal itu dari semua sisi itu harus seimbang sehingga tidak mencelakai orang yang naik di atasnya. Ya kan? Kapal, pesawat terbang juga seperti itu, baling-balingnya, sayapnya itu harus sama, enggak boleh berat sebelah, berat sebelah nanti gini. Nah, kalau gini gimana? Apa yang naik di kapal itu gimana? Kan enggak seimbang. Ya kan? Di dunia itu seperti itu. Kalau kamu ingin mendapatkan kebaikan yang banyak, kamu harus rela melawan nafsumu. Gitu loh. Kamu ingin mendapatkan ridha Allah Ta'ala yang melimpah, kamu harus rela untuk membuat marah siapa? Nafsumu. Nah, gitu. Nah, sama seperti ini. Ini timbangan. Ini ada timbangan dua. Ya kan? Sama persis timbangannya. Kenapa? Isinya, bobotnya sama. Anda ambil yang di sini. Taruh di sini. Yang terjadi apa? Yang di sini terangkat, yang di sini ke bawah. Iya apa tidak? Logis apa tidak? Ini sesuatu yang logis. Yang terjadi di dunia seperti itu. Sistemnya di dunia seperti itu. Kok kamu mau ini tak kurangi ya, tapi harus tetap ya. Harus tetap. Kamu bilang sama timbangannya, hei timbangan, dasar bodoh gak punya akal, tetap ya. Diambil, taruh di sini. Kok miring lagi? Kamu sudah bilang kan, jangan berubah. Kok masih berubah juga? Sistem yang berlaku, hei bro. Baik. Nggak mungkin mau begitu. Itu loh maksudnya. Itu maksudnya. Muradullah Ta'ala. An yutihirahu min ahlakihi ala imah. Ya yuhawwi wa yahul bainahu wa baina sifatihi azzamimah. Oh, jadi aku tahu sekarang. Maksudnya Allah Ta'ala itu. Membuat ini semuanya. Supaya, oh ini sifat tidak baik. Berarti aku harus. Harus menghalangi diriku daripada sifat yang nggak baik. Ini yang menjadikan aku itu nggak mau. Ah, gitu loh. Itu maksudnya Allah Ta'ala itu menampakkan yang semacam itu. Kesimpulannya apa? Semua yang terjadi pada kita itu adalah sebuah proses pendewasaan diri. Proses peningkatan derajat yang tinggi. Itu maksudnya. Nah, jadi kita itu harus fima komit taroki, taroki, taroki, terus taroki. Sampai kapan? Kita sudah berumur berapa? Lah nggak ada target? Target kamu cuma di dunia saja? Hey, mana target akhiratnya? Ada di antara kalian yang mempunyai target? Ana sebelum umur 35 harus jadi wali Allah. Harus ada. Ada di antara kalian? Kalau enggak ada berarti mahrum semuanya. Baik, mahrum itu semuanya. Ada di antara kalian yang punya target? Nanti ana tidurnya harus mimpi Rasulullah. Tidur. Ada? Hah? Ada yang pengen mimpi kekasihnya? Suaminya? Enggak juga, karena sudah jadi suaminya. Nah, itulah manusia. Terlalu apa? Jadi batasin sampai mana? Target kamu itu apa? Lihat tuh, yang sejenis kamu itu, yang perempuan-perempuan itu, sekarang jadi apa? Batang sudah. Jadi mayit, jadi bangkai, enggak ada orang yang mau tinggal sama dia, hatta keluarganya mau. Ada yang mau tinggal sama pocong? Ada yang mau? Hah? Eh, itu kamu jadinya. Kalau kamu juga punya target, ya jadi seperti juga. Mau jadi seperti itu? Enggak mau kan? Ah, enggak mau. Jangan menyesal seperti mereka sekarang menyesal. Nah, kamu masih bisa berbuat, kan saya katakan. Kalian itu mempunyai sebuah kehidupan. Kehidupan itu adalah sebuah modal paling utama. Yang nilainya itu melebihi daripada nilai berlian yang paling mahal di dunia. Paham? Modal itu. Nggak bisa kamu itu menggantinya dengan uang seberapapun. Waktu yang sudah berlalu nggak bisa. Sekarang waktunya. Yang paling banyak susahnya dia yang paling tinggi derajatnya. Yang paling banyak capeknya dia yang paling tinggi derajatnya. Yang paling banyak sedihnya, banyak menangisnya, dia yang paling tinggi derajatnya. Karena Allah Ta'ala ingin tahu. Allah Ta'ala itu ingin tahu. Bagaimana dia itu tahu bahwasanya di situ ada Allah SWT. Dengan adanya cobaan, ujian, semuanya. Allah Ta'ala itu ingin tahu. Fahim, kamu itu lari kemana? Kembali kemana? Ke dukun? Ke tabib? Lari ke sana. Angkat tangan. Dekatkan diri pada Allah. Itu maksud tujuannya itu dari semua itu. Kadang punya uang, kadang enggak. Kenapa ya? Coba kalau punya uang terus kan enak kan? Kadang ada problem, kadang enggak. Kenapa ya? Kok harus ada problem, ada enggak? Kadang senang, kadang susah. Kadang tertawa, kadang menangis. Kadang bisa tidur, kadang enggak bisa tidur. Kadang pikiran enak, kadang pusing. Kenapa harus ada kayak begitu? Nah, supaya tahu, situ loh. Udah Allah, ketika kamu tertawa, apa maksudnya? Biar kamu tahu, yang bikin kamu bahagia itu siapa? Ketika kamu menangis, Allah Ta'ala ingin tahu. Paham? Bagaimana kamu itu kembali pada Allah? Yang bikin kamu sedih itu siapa? Berarti kamu sudah tahu yang bikin sedih Allah, bikin senang Allah. Kembalikan kepada Allah. Gimana caranya jadi orang yang spesial di sisi Allah? Kalau sudah orang menjadi orang yang spesial di sisi Allah, dunia itu di tangan kamu. Mau dibikin kayak gimana? Ada rasa takut? Tidak ada rasa takut. Dia backingannya besar. Backingannya mudah biurus sama wati wal arat. Ngapain kita takut? Tidak ada takut. Walaupun seluruh manusia, seluruh jin ingin berbuat sesuatu pada kita. Kalau Allah kekasih kita, tidak berkehendak, tidak akan terlaksana. Itulah. Tujuannya itu seperti itu. Jadi supaya apa? Khalaqtul khalqa li'urafa. Aku itu ciptakan semua makhluk itu supaya aku itu diketahui. Rahman, main dulu. Salim, main dulu. Jadi, aku ciptakan semua ciptaan ini supaya aku diketahui sebagai siapa? Sebagai Allah Tuhannya. Allah yang maha perkasa. Allah yang maha menentukan segala perkara. Allah yang maha besar. Allah yang maha... Nah, jadi semuanya, itu maksudnya seperti itu. Gitu. Berapa kali kalau kita mengingat Allah? Waktu kita masa ingat Allah? Ayo jawab dengan jujur. Waktu masa ingat Allah? Adalah, adakah di antara kalian yang ketika masih Allah, ini nikmat dari Allah, coba lihat. Bagaimana Allah menciptakan api, Allah menciptakan minyak ini. Yang tadinya enggak enak, mentah dimakan, sekarang dibubui, jadi enak. Siapa yang menciptakan semuanya? Kita tidak bersyukur? Kita punya anak, tapi anak kita begini, begini, dan sebagainya. Masih mending. Dengan kita punya anak, berarti kan, berarti kita masih punya anak. Alhamdulillah, banyak orang yang punya anak. Kita punya suami, tapi suka marah-marah. Walaupun suka marah-marah, walaupun ada sifat yang tidak baik, toh kita masih lebih baik dari yang punya enggak punya suami sama sekali. Nah, jadi seperti itu, kembalikan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Nah, oleh karena itu katanya Allah taala wa yarijuhu min asyarri wujudihi ila apa? Ila? Ila apa itu? Tak panun. Ila mani? Ila muttasai syuhudihi ila muttasai wala sabilahu ila alwusul ila hadzal maqam ala ghayatil kamal wa tamam illa bima yudadu muradahu. Ini loh, kamu tidak akan sampai kepada maqam ini kecuali kalau kamu lawan dulu sisi yang lain itu. Kamu pengen dekat kepada Allah Ta'ala, jangan diikuti hawa nafsunya, lawan. Allah Ta'ala itu semua yang diperintahkan itu selalu bertentangan dengan hawa nafsu dan bisikan setan, selalu bertentangan. Nah, tapi justru keinginan kita itu fam, selalu sinergi dengan hawa nafsu. Ngerti gak? Jadi semuanya itu terkait dengan apa? Terkait dengan ibadah. Ibadah semua sifatnya seperti itu. Nah, jadi semua ibadah sifatnya seperti itu. Jadi berat dilakukan oleh nafsu. Nah, itu loh tujuan utamanya, intinya ibadah itu. Itu maksudnya, gak mungkin kamu itu mencapai ke makom tinggi lalu berleha-leha, enak-enak. Mana mungkin? Makanya saya katakan kepada kalian, kalian tuh kok mau menggapai kebaikan sekarang ini? Mudah. Kita mau belajar lagi kan sudah kasep. Sudah jadi ibu-ibu, sudah jadi ustazah dan sebagainya. Masa mau berangkat lagi dari Zahra? Udah, sekarang gimana? Banyak salawat. Targetkan dalam diri kamu. Anak satu hari harus baca salawat paling sedikit, 11 ribu. Nah, gitu loh. Ya Allah. Kalau sudah berkaitan sama hawa nafsu, ya Allah. Tapi kalau sudah berkaitan, pokoknya hari ini anak harus menyapai target. Apa targetnya? Dapat uang 500 ribu. Biasa aja. Nah, itu kan bikin kita rajin carinya. Nah, itu. Target itu urusan akhirat. Target itu urusan akhirat. Siapa yang peduli pada kamu? Selain Allah dan Rasulnya, siapa yang peduli? Allah dan Rasulnya ataupun yang seperti mendapatkan mandat daripada Allah dan Rasulnya. Siapa? Para ulama, para solehin, para aulia. Itu yang perhatian berkalian. Tapi kalau orang ahli dunia, Pak Jokowi, perhatian sama kamu. Nah, Pak Gubernur, Pak Bupati. Untung kalau tahu nama kamu, untung. Nggak ada perhatian sama kamu. Tapi kalau kita, yang dapat mandat para ulama itu, Ah, ingat-ingat, diingetin. Ayo, sabar, sabar. Lawan hawa nafsu kamu itu. Sabar, di dunia itu memang gak enak. Mana ada enak di dunia? Gak ada, selalu. Setiap hal yang kita anggap enak, pasti diselingi dengan tidak enak. Itu dunia. Jangan pun kamu. Gitu. Nabi Muhammad aja gak seperti itu. Apalagi kamu. Siapa kamu? Siapa Nabi Muhammad? Nah, gitu loh. Itu siapa yang mengingatkan? Para ulama. Allah dan Nabi-Nya yang peduli kepada kalian. Kalau semua kalian sudah dikasih tahu begini, enggak. Yang penting anak hawa nafsunya harus terlaksana. Suami ngapa-ngapain harus marah. Harus begini, ya, ikuti terus, ikuti. Tapi lihat nanti kalau jadi pentung sama malaikat. Nah, silahkan coba. Ada yang mau coba? Ada yang mau coba? Semuanya takut? Takut apa? Ada takut Allah, ada takut Rasulullah, ada takut setan. Ada takut sama suami. Takutnya hanya karena Allah. Hanya karena Rasulullah. Jadi Allah Ta'ala itu kalau mau dekat sama kita. Atau kita mau dekat pada Allah. Gampang, mudah. Fem, jalannya itu enggak harus seperti jalannya kepada pendekatan kepada manusia. Kalau kita mau dekat kepada Presiden Jokowi. Caranya harus melalui menteri, departemen ini. Kalau Allah Ta'ala enggak ribet seperti itu. Hati kamu bersihkan. Fem, enggak ada kaitan dengan manusia. Hak-hak dan yang lainnya. Kemudian kamu ambil wudu, sholat. Nyambung kepada Allah. Semuanya bisa? Orang Cina bisa? Madura juga bisa? Banjar bisa? Semuanya bisa. Semuanya bisa. Tapi banyak yang mau apa banyak yang gak mau? Nah itu loh masalahnya. Nah, banyak yang gak mau. Kenapa gak mau? Kenapa kalian gak mau? Ada yang mau jadi wali? Ada yang mau jadi wali? Enggak, jadi wali murid aja saja. Gitu dah. Ada yang mau jadi wali enggak? Kalau nanti meninggal, orang semua datang, ziarah, bertawassul sama dia. Ada? Atau begitu meninggal, yang datang setahun paling satu orang. Siapa dia? Suaminya atau anaknya? Bas. Ada yang mau kayak gitu? Kebanyakan milik kayak gitu kan? Di dunia kebanyakan milik kayak gitu kan? Bahkan banyak orang tua itu yang kuburannya enggak pernah datang ke tempat anak. Nah, kenapa? Hidup itu sebuah pilihan. Selama kamu itu bisa mengedipkan mata, selama kamu itu masih bisa mengeluarkan nafas, berarti kamu itu masih mempunyai sebuah pilihan. Silahkan pilih. Mau jadi wali atau tidak? Mau jadi soleh atau tidak? Mau jadi ngikut Rasulullah atau tidak? Ikut Rasulullah harus banyak sedihnya. Ikut Rasulullah harus banyak susahnya. Harus. Harus banyak nahan hawa nafsu. Harus. Harus nahan perasaan. Harus. Kalau ikut Rasulullah, harus. Ya berkhotir terus, ya harus. Nah, gimana lagi itulah kehidupan. Makanya kan ad-dunya sejenul mukmin wa jannatul kafir. Mereka ini sesuka mereka, sesuka hati mereka mau melaksanakan apa saja, kita tidak bisa. Pengennya tak getok kepalanya. Oh, kita pengennya begitu. Oh, Allah enggak boleh. Allah melarang. Rasulullah melarang. Kita enggak boleh begitu. Kita harus baik. Kita harus jadi terus gitu. Kehidupan itu seperti itu perjuangan. Siapa yang mau? Siapa yang senang dengan perjuangan? Enggak senang, semuanya capek. Semuanya capek, tapi nanti begitu kamu itu mendapatkan karunia daripada Allah Ta'ala, bermimpi Rasulullah SAW, oh ini berkatnya yang kemarin-kemarin, ya, tambah rajin, tambah semangat, gitu loh. Nah, tapi kalau sudah dekat pada setan, dekat kepada iblis, dekat kepada hawa nafsu, apa yang kamu dapatkan? Ya otomatis jauh daripada Allah Ta'ala. Nah, sekarang kalau mau, kalian itu bermujahadah, targetkan diri kamu. Paling sedikit setiap hari 5.000. Siap? Gampang sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu 40 menit 1.000. 40 menit kali 5 berapa? 40 menit kali 5 berapa? Cepat, kalau itu kan perbita. Hah? 5 jam. Enggak sampai. 40 tambah 40 berapa? 80. 80 tambah 80 berapa? 160 tambah 40. 200. 200 dibagi 60 gitu loh. Kok sedih dihitung-hitung gitu. Berapa? 2 jam? 3 jam? 3 jam 20 menit cuma. 3 jam 20 menit. Ente lihat senator berapa jam? Aja, Pak. Masa-masa olahraga itu berapa jam? Dia kan anak pokoknya pagi harus 1 jam duduk. Siang 1 jam duduk. Malam 1 jam. Tahajud 20 menit. Selesai dah. 5.000 selawat. Dekat pada Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad ya Rasulullah, Fauziyah bin Abdullah bin Yahya misalnya menyampaikan salam. Waalaikumsalam. Rasulullah, Fauziyah bin Abdullah bin Yahya, waalaikumsalam. Terus begitu. Sehari 5,000 kira-kira enggak diperhatikan Rasulullah. Nah, itu loh. Paham? Jadi lihat dengan dimaknai, diartikan. Nikmat kan dekat sama Allah. Dekat sama Rasulullah nikmat. Suami kamu belum tentu dia itu akan sayang seperti sayangnya Allah dan Rasul. Enggak bakal. Apalagi pas lagi enggak saleh ya. Pengennya dijenggot aja rambutnya. Nah, itu loh manusia sifatnya terbatas. Kamu baik, dia baik. Kamu enggak baik, ya enggak dibaikin juga. Salah sendiri siapa yang sebab. Masa kita yang mau disebabkan? Ah, gitu. Tapi kalau enggak begitu. Allah selalu ingin baik. Baik, baik, baik terus. Rasulullah juga seperti itu. Ayo, pengen mendekat kepada suami apa kepada Nabi? Suami apa Nabi? Kalau harus milih, Nabi apa suami? Nabi apa suami? Enggak mungkin sampai kepada Nabi kecuali lewat suami. Enggak mungkin itu. Itu kepada kalian perempuan, tapi kalau kepada laki-laki enggak mungkin kita sampai kepada Allah dan Rasul-Nya harus melalui orang tua. Jadi akhirnya kita minta mohon kepada Allah Ta'ala, semoga kita termasuk yang dimudahkan Allah Ta'ala jalannya. Nah, jadi sebagaimana telah kita ajarkan kepada murid-murid kita mujahadah, semua yang keluar di sini, yang di sini semuanya itu harus 5,000 selawat. Enggak 5,000 selawat, enggak panjang loh umur. Nah, itu loh. Itu kalau ditakuti sama itu, wah nggak panjang umurnya, usah segap lagi yang ngomong, wah jangan-jangan, itu lah. Kalau saya ditakuti dengan dunia, takut ya. Pem, awas kalau nggak baca salawat 5,000 nanti apes loh hidupnya. Nggak baca 5,000 nggak dapat duit loh. Itu takut dia. Oh, kalau nggak dapat, insya Allah mimpinya Rasulullah itu 10 tahun lagi. Ya, Rasulullah nggak apa-apa sih. Nah, itu urusan akhir nggak apa-apa, urusan dunia takut. Siap? Nah, 3 jam 20 menit. Nah, nanti kita minggu depan saya tanyakan. Jadi saya tidak mau sumpah, tapi ini adalah nasihat dari seorang muslim kepada saudaranya yang muslim. Jadi ayo, baca 5,000. 5,000 berarti 3 jam 20 menit. Enggak harus duduk, mau lagi masak sallallahu alaihi wasallam, mau lagi salam. Ya orang beli dokun ya dosa, termasuk dosa besar. Bahkan itu termasuk min mujibatil kufur. Apa hukumnya datang ke dukun? Apa yang datang dukun? Itu termasuk dosa besar. Jadi jangan percaya ke dukun, jangan percaya kepada siapapun kecuali pada orang soleh. Orang soleh silahkan percaya. Ya jelas sudah. Pokoknya yang dilarang Rasulullah sudah haram hukumnya. Paham? Jadi orang yang enggak percaya kepada Allah dan Rasul-Nya itu yang seperti itu. Paham? Jadi yang datang ke dukun, paham, itu adalah orang yang mendapati jalannya kepada kekufuran. Yang percaya kepada dukun juga seperti itu. Percaya kepada sihir juga seperti itu. Ngapain percaya? Ngapain yakin? Yakin pada Allah dan Rasul-Nya. Allah yang berkehendak. Allah kalau enggak berkehendak enggak akan terlaksana. Paham? Jadi jangan percaya yang semacam-macam itu. Maupun akibat dari semacam itu tidak, jangan percaya. Tapi baca salawat itu yang pasti. Ya, saya terima salawat. Paham? Jadi bisa semua kan? 3 jam 20 menit nanti minggu depan saya tanyakan. Ada. Amin.